بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد masih kita dalam pembahasan hadis dari Abdullah bin Mas'ud alaikum bisidqi wajib bagi kalian untuk jujur karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada al-jannah dan seorang yang jujur yang senantiasa dia jujur hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala siddiqah sebagai orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada hamba-hambanya terkhusus kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur fi aqwalihim wa afwalihim pada ucapan mereka dan perbuatan mereka jujur, wa ahwalihim dan keadaan mereka. Carilah orang-orang yang seperti ini yang layak untuk kita jadikan sebagai saudara, sebagai teman karib, sebagai teman dekat, yaitu orang-orang yang jujur. Apa yang dia lakukan itu jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari teman-teman yang sebaliknya yang suka dusta karena pengaruh teman itu sangatlah kuat, sangatlah besar. Kalau antum berteman dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang shiddiq, nanti juga antum akan terbawa dan terpengaruh dengan sifat-sifat kejujuran mereka. Begitu pula sebaliknya, kalau teman-teman antum orang-orang yang suka dusta, suka guyon, suka mengejek, antum juga akan jadi seperti itu. Dan orang-orang yang jujur akan mencari teman-teman yang jujur pula. Dan sebaliknya, orang-orang yang suka berdusta, dia juga akan mencari teman-teman yang suka dusta. Maka hendaklah kita mengusahakan pada diri kita masing-masing untuk kita jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada orang lain. Bagaimana caranya cari orang-orang yang jujur? Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu beragama sesuai dengan agama temannya itu. maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian berteman. Orang-orang yang suka dusta itu tidak betah dia bergaul, berteman dengan orang-orang yang jujur, karena bertolak belakang. 6. Al-arwah jundum mujannadah. Idza ta'arafa minha i'talaf. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh-roh itu ibarat kelompok pasukan. Idza ta'arafa minha, jika mereka saling mengenal, i'talaf, mereka akan bersatu. Idza tanakaru minha ikhtalaf, kalau mereka berbeda, berselisih, maka tentu mereka tidak akan bersatu. Ini pertemanan. Maka cari teman yang sidq. Kalau antum memiliki sifat suka dusta dan ingin berusaha untuk menghilangkan sifat tersebut, maka jangan berteman dengan yang setipe dengan antum, suka dusta. Cari yang jujur, yang semuanya jujur, bukan hanya ucapannya tapi juga amalnya. Jujur, ikhlas, tidak ada maqasid sayyi'ah, niat-niat tujuan jelek dari apa yang dia lakukan. Orang yang jujur itu dia akan mendapatkan manisnya dari lisannya yang jujur. Ujung atau akhir yang dia dapatkan dari kejujurannya itu adalah buah yang manis. Sekalipun sekilas itu akan memudaratkan dirinya, menyengsarakan dirinya. Tapi kalau dia jujur karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepadanya. Kita melihat bagaimana tiga orang sahabat yang mereka tidak ikut perang Tabuk karena tertinggal, tidak bisa mengejar lagi rombongan Rasulullah, akhirnya dia pun tidak ikut. Dan banyak dari kalangan muslimin yang tidak ikut juga dalam perang Tabuk, terkhusus orang munafik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Tabuk, datanglah mereka orang-orang yang tidak ikut perang, orang-orang munafik, memberi uzur, menyatakan uzurnya kepada Rasulullah, kenapa tidak ikut perang. Cuma-cuma alasannya, alasan yang dibuat-buat. Rasulullah menerima alasan itu. Namun tiga orang sahabat, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi', jujur dia. Dia tidak memberikan alasan yang bisa diterima Rasulullah, dia jujur dengan keadaan yang dia sebenarnya. Akhirnya Rasulullah memboikot dia selama 50 hari. Tidak diajak berbicara, tidak diberi salam. Disuruh kaum muslimin menghajarnya. Satu ujian yang berat. Yang paling berat dialami oleh tiga sahabat ini. Tapi karena dia jujur kepada imannya, jujur imannya, jujur kepada Rasulullah, jujur dia, dan dia yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Sampai orang-orang kufar datang menawarkan kepada mereka untuk pindah ke negerinya, diberikan fasilitas, diberikan harta, diberikan kekuasaan. Namun dia, mereka ini menampik semua itu karena jujur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang taubatnya sahabat ini sehingga dikenang sepanjang masa. Ketika kita membaca Al-Qur'an, tsumma taballahu alaihim, kita teringat siapa mereka ini, tiga orang sahabat. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Sya'bi Amr bin Israhil rahimallahu taala, seorang tabi'in, menyebutkan dalam kitab Al-Mahasin dan Al-Masawi, kitab Ibrahim Ibn Muhammad Al-Baihaqi, beliau memberikan wasiat atau nasihat kepada kita semua, tentunya nasihat ini. Beliau mengatakan, alaikum bisidqi, alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu jujur. Haitsu tara annahu yadurruka, meskipun kau memandang perkara itu memberikan madharat kepadamu, maka jujurlah. Sekalipun kau memandang bahwasanya urusanmu ini, kalau kamu jujur, itu akan membahayakan kamu. Fa innahu yanfa'uk, maka sesungguhnya kejujuran itu akan memberikan manfaat kepadamu. Wastanib al-kadhib, dan jauhilah dusta. Haitsu tara annahu yanfa'uk fa innahu yadurruk, jauhi dusta. Meskipun kau melihat engkau berdusta itu akan memberikan kemanfaatan kepadamu, kamu bisa selamat, kamu bisa mendapatkan ini, tapi sesungguhnya dusta itu akan memudaratkan kamu. Dan ini terbukti apa yang dinasihatkan oleh Asy-Sya'bi ini. Kita bisa melihat dalam tarikh, dalam sejarah, orang-orang yang jujur, di saat orang melihat kalau dia jujur itu, dia akan membahayakan dirinya, dan dia memandang bahwa bahaya kalau dia jujur, tapi tetap dia jujur. Tapi ternyata kemanfaatan yang dia peroleh. Dikisahkan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi adalah orang paling kejam. Kalau orang memisi perintahnya, tidak segan-segan dia bunuh. Disebutkan Rabi' Ibn Hirosh memiliki dua anak, dan anaknya ini bermaksiat atau durhaka, tidak mentaati perintahnya Hajjaj bin Yusuf, sehingga Hajjaj bertekad untuk membunuh. Dan disebutkan bahwasanya orang tua kedua anak ini adalah orang yang jujur, tidak pernah sekalipun dia berdusta. Sampai kemudian Hajjaj mendatangi rumahnya Rabi' ibn Hirosh, tanya, mana kedua anakmu? Jujur dia. Ada di dalam rumah. Aku ingin membunuhnya. Nah, jujur. Kalau mungkin orang sudah dusta dia. Anaknya mau dibunuh. Dia pun jujur di dalam rumah. Dengan jujur dia mengatakan. Maka dia tanya, apa yang menyebabkan kamu sehingga mengatakan itu? Kamu jujur mengatakan dia di rumah. Maka dia mengatakan, aku sungguh tidak suka aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu kedustaan. Maka Hajjaj pun mengatakan, faqad afauna anhuma bi sidqika. Aku atau kami telah memaafkan kedua anakmu disebabkan karena kejujuranmu. Dan banyak disebutkan kisah-kisah Hajjaj bin Yusuf memaafkan orang-orang yang dia hendak bunuh, tawanan, karena kejujurannya. Nah, dia mencintai kejujuran. Nah, akibat yang baik dari sebuah kejujuran. Cara kalau dia berdosa mungkin dibunuh. Nah, ketahuan. Tapi dia jujur dengan kejujurannya itu. Nah, memberikan kemanfaatan kepadanya. Kejujuran itu adalah puncak segala perkara. Puncak segala perkara. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar A'laminul Bala, beliau mengatakan, aslul ilmi at-tathabbut. Asal pokok dari ilmu itu adalah at-tathabbut. Tidak tergesa-gesa mencari kepastian. Tidak terburu-buru menghukumi. Tathabbut. Thamarahnya as-salamah. Wa thamaratuhu as-salamah. Dan buahnya tathabbut itu adalah keselamatan. Orang yang tathabbut dalam setiap perkaranya akan selamatan. Ujungnya, akhir dari urusannya itu selamat. Wa aslul wara al-qana'ah. Dan asal dari wara itu adalah al-qana'ah. Merasa cukup. Merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ini asal qana'ah. Asal wara, qana'ah. Wa thamaratuh, dan buah dari qanaah itu adalah ar-roha. Orang akan merasakan ketenangan. Ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Orang-orang yang qanaah, qanaah itu dia akan merasakan tenteram hatinya. Tenang jiwanya. Wa aslus sabr al-hazmu. Sedangkan asal dari kesabaran itu adalah al-hazmu, kekokohan. Kokoh dia di dalam menerima musibah-musibah, sabar, kokoh jiwanya. Wa thamaratuh, dan buahnya kekokohan jiwa itu adalah al-dhafru, kemenangan. Wa aslul amal, sedangkan asas dari asatu amalan at-taufiq. Taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thamaratu, dan buahnya adalah an-najah, kesuksesan, keberhasilan. Wa ghayatu kulli amrin as-sidqu, sedangkan puncak segala urusan itu adalah jujur. Ini puncak segala urusan adalah jujur yang membawa kepada semua ini. Membawa kepada keselamatan, membawa kepada ketenangan. Karena jujur itu membawa kepada ketenangan. Tenang orang jujur itu. Beda dengan orang yang dusta. Gelisah hatinya. Kalau dia berucap dusta, gelisah, takut kalau terungkap kedustaannya. Tapi orang yang jujur, tenang hatinya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, Al-Hasan ibn Ali, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Fa'inna sidqa tuma'nina wal kadhib riba. Sungguhnya kejujuran itu tuma'nina, ketenangan. Ini. Orang jujur akan tenang jiwanya, tenang hatinya. Maka beliau mengatakan terakhir, puncak dari segala urusan itu adalah sidqu. Karena dengan kejujuran akan diperoleh semua. Seperti apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala, qani fid din rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.